apa Pak, sekalian tutup nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddib bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin udaharat dahirin amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, khususnya keluarga yang berbahagia, Bapak Untung ya, Bapak Untung beserta istri, anaknya, menantunya, masya Allah dari namanya saja sudah ketahuan beliau ini untung dunia, untung akhirat. Amin ya Rabbal. Bu ibu ketawa aja. Tadi disebutkan oleh perwakilan Bapak Haji Sunaria. Betul ya? Pak Haji Sunaria. Saya dengar sekali langsung hafal. Pak Haji dengar nama saya enggak hafal. Bapak Haji Sunaria menyebutkan, alhamdulillah kita tadi pagi bersama-sama merayakan pernikahan anak Bapak Untung dengan selamat. Dari situ saya tahu ternyata nama menantu Bapak Untung adalah Bapak Selamat. Mudah-mudahan Pak mertuanya untung dunia akhirat, menantunya selamat dunia. Ini kata Pak Haji Sunaria, bukan kata saya. Saya hanya ngutip saja. Janganlah suudzon. Yang saya muliakan juga Bapak Kades Haji Sunanda, Haji Sunandi ya, Supandi, Haji Supandi. Mohon maaf Pak, mudah-mudahan tidak salah lagi setelah ini. Haji Supandi, haji-haji yang lain, Ibu Haja yang belum haji, mudah-mudahan cepat naik haji dan jadi Ibu Haji, Ibu Haja semua. Pak Ustadz, saya belum haji tapi sudah umroh. Ya sudah, Bapak Umroh dan Ibu Umroh, Kiai Haji, Kiai Umroh, dan Ustadz-Ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik sipil maupun Polri, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak RW, maupun yang mendengarkan suara ini, jomblowan, jomblowati, mudah-mudahan cepat nyusul. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang amin yang belum nikah. Yang sudah nikah jangan amin. Ini kayaknya yang pencung yang udah nikah ini. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah saya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan entah siapa namanya, karena saya enggak diundang tadi pagi. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal. Siapa namanya Pak? Kalau enggak disebut enggak afdol. Irma Mariani, putri Bapak Untung dan Ibu Rukini, dengan Eka Muhammad Zakaria SPD, putra Bapak Nanjung dan Ibu Imoh Fatimah. Mudah-mudahan beliau berdua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dunia akhirat. Saya doakan anaknya 11. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau enggak kuat 11, ya 3 atau 2 pun cukup. Ya, ambil yang enaknya saja. Kepada kedua mempelai, kita berdua ini sama-sama cocok kayaknya. Kok kita berdua Pak Ustaz yang menikah bahagia, saya juga sedang bahagia. Bahagia apa? Yang menikah tadi pagi memulai hidup baru dengan mendapatkan pasangan hidup. Saya alhamdulillah akadnya tadi pagi ya, Pak Haji ya. Kurang lebih 6 jam yang lalu mungkin. Saya 5-6 jam yang lalu, saya 5 hari yang lalu pun juga barusan mendapatkan anak. Alhamdulillah. Jadi saya nikah 2015, 3 tahun dikasih oleh Allah baru dapat anak. Nah, saya doakan mudah-mudahan yang nikah ini nasibnya enggak seperti saya. Enggak usah lama-lama nunggu 3 tahun dapat anak, 3 jam setelah saya ceramah langsung dapat anak. Enggak. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang enggak kepengen punya anak? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini adalah perbuatan yang mulia. Saking mulianya, walimahnya saja hadir walimah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir, bahkan menghadiri walimah hukumnya wajib bagi yang mendapatkan undangan. Yang enggak dapat undangan enggak boleh hadir. Ini undangan 100, yang hadir 400. Biasanya seperti itu di kejadian. Kenapa? Makan gratis Pak Ustaz, lumayan. Lu ada kotak amplop ini, kita makan semua makanan, amplop Rp2.000. Nah, ini kan kacau ini. Jadi menghadiri walimah itu hukumnya wajib kalau diundang. Saking afdolnya, saking mulianya. Mengadakan walimah sunnah, menghadiri walimah hukumnya wajib. Ini diantara amalan yang dimulai sunnah, menjawabnya wajib. Memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Mengadakan walimah sunnah, menghadiri walimah hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan sunnah Nabi, yang enggak senang dengan sunnah Nabi, maka dia bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang enggak senang dengan nikah, dia bukan golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir di sini senang nikah semuanya. Apalagi yang bapak-bapak paling senang sama nikah. Betul Pak ya? Betul enggak kira-kira ini? Nanti habis ini kita bahas Pak. Lalu sebenarnya udah panjang lebar dibahas oleh siapa namanya sebelum nikah itu kan ada khutbah nikah. Ayat-ayatnya disampaikan, hadis-hadisnya disampaikan. Betul-betul mulianya pernikahan ini. Sampai Nabi SAW bersabda, sirarukum sirarukum uzzabukum. Yang paling jelek di antara kalian adalah yang belum menikah. Yang belum menikah itu paling jelek. Bukan jelek wajahnya, bukan. Tapi jelek imannya. Jelek imannya, jelek akhlaknya. Kenapa? Karena orang yang belum menikah, imannya belum sempurna. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man tazawwaja faqad akmala nisfa dini. Barang siapa yang menikah, maka sudah sempurna separuh imannya. Ini yang belum kawin ini, ada di antara yang di sini yang belum menikah? Oh banyak. Yang belum menikah itu imannya masih separuh. Separuhnya kapan? Kalau sudah menikah, maka separuhnya sudah selamat. Makanya kalau ketika menikah itu, begitu menikah, malam pertama suami dengan so sweet mengatakan, apa namanya, hai engkau separuh imanku. Itu suami yang so sweet. Nanti besoknya pagi-pagi istrinya bilang, bang ya, adik mau izin pergi keluar ya, jangan lama-lama ya separuh imanku. Kenapa? Kalau kamu lama-lama, takutnya aku cari separuh yang lain. Itu suami yang so sweet seperti itu. Merayu-rayu istrinya. Kenapa? Karena tadi itu, separuh iman laki-laki berada di dalam perempuan. Maksudnya apa? menikah menjaga keimanan seorang laki-laki ataupun wanita. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, fitnah di mana-mana. Dulu, kalau kita kecil, ketika bapak ibu dulu masih kecil, ibu-ibu dulu pernah kecil, pernah ya. Dulu kalau kita masih kecil, dulu saya ingat, ketika keluar rumah, saya jarang melihat perempuan buka-buka baju. Kalaupun ada, pasti pakaiannya terhormat. Betul atau tidak? Betul kan? Pasti pakaiannya tertutup. Pakai baju panjang, pakai jilbab, pakai, oh tertutup lah pokoknya. Laki-lakinya pun sama, pakai pakaian terhormat. Sekarang, Masya Allah, Begitu keluar rumah, berbagai macam fitnah. Perempuan-perempuan tidak dikatakan gaul kecuali pakai pakaian yang kurang bahan. Tahu pakaian kurang bahan? Sobek-sobek itu. Bingung saya. Harganya mahal loh. Ada celana jin yang sobek-sobek itu. Yang biasa ibu pakai buat ngangkat panci yang hitam itu. Iya kan? Apa sih bahasa sini ya? Kain lap ya. Kalau bahasa Pontianak, saya kan Pontianak. Kain pocak katanya. Itu dijual di mal-mal. Harganya 900 ribu, 1 juta 100 ribu, 1 juta 300 ribu. Nah, ingat. Yang sobek-sobek, celana jin, kurang bahan. Ada merek baju You Can See. Tahu You Can See? You Can See, you kamu. Can bisa, si melihat. You Can See, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Itu baju sobek-sobek. Masya Allah, saya di Bandung itu dibawa kawan-kawan Bandung sana, tim Bandung jalan-jalan. Harganya jutaan rupiah. Itu baju kecil, koyak-koyak. Itu begitu keluar, Masya Allah. Bagaimana bisa menjaga mata? Bagaimana bisa menjaga iman? Kalau begitu keluar rumah, fitnah sudah masuk ke rumah kita, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sayati zamanun, akan datang suatu zaman nanti. Sayati apa redaksi bahasa Arabnya? Saya lupa. Artinya begini, akan datang suatu masa. Nanti pada masa tersebut fitnah-fitnah akan datang merajalela. Dan akan fitnah tersebut akan memaksa masuk ke rumah-rumah kalian, walau aqwaltum ala abwal ala aqwal ala aqwalin qawiyah. Walaupun rumah kalian itu ditutup dengan gembok yang kuat, dikunci, fitnah itu tetap mendobrak masuk. Tetap pasti masuk. Saking kuatnya fitnah tersebut. Kenapa? Dulu anak perempuan kita dulu, kalau tidak keluar rumah, alhamdulillah senangnya. Alhamdulillah anakku soleha, gak pernah keluar rumah, mainnya di rumah terus. Itu dulu. Sekarang anak kita, perempuan ataupun laki-laki, gak keluar kamar. Satu hari, dua hari gak keluar kamar. Itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Apa yang dia lakukan di kamar tersebut? Kenapa? Fitnah masuk, Pak. Fitnah itu masuk ke rumah kita. Ke rumah bapak dan ibu sekalian. Dari mana? Dari televisi. Dari mana? Dari HP, smartphone. Ini, Pak, ya. Saya juga khidmah sama Buya di Pontianak, ada Al-Bahja Pontianak. Ini Al-Bahja Kunian, ini termasuk pejuangnya Bapak Haji, ya kan, dan Al-Bahja-Bahja yang lain. Saya di Pontianak itu, Al-Bahja Pontianak itu tempatnya, Bu, ujung dunia. Kalau ini kan bukan ujung dunia ya, ini surga dunia. Begitu datang ditaruh saya di puncak, Masya Allah, satu kota Kuningan kelihatan. Kalau Pontianak yang pernah tuh Iqbal, Kang Iqbal ya. Ujung dunia, sinyal gak ada. Jangankan sinyal, makhluk hidup pun gak ada mungkin. Saking ujungnya itu. Hutan betul. Sinyal gak ada, ada pun Telkomsel satu batang. Kalau Trisi wassalam lah. Tapi di sini Tri kuat ya. Makanya saya sempat heran, kok bisa di sini Tri kuat? Di Pontianak sebatang pun gak ada. Itu ujungnya itu. Kampung betul. Radio, hanya radioku saja yang masuk kampung ini. sama RRI. Kampung betul, tapi yang datang kepada saya sampai saat ini kurang lebih ya, yang masih saya ingat, yang terhitung di otak saya, ada 16 sampai 17 ibu-ibu ataupun perempuan datang kepada saya, ngadu kepada saya, datang ke rumah anak, nangis-nangis. Kenapa? Pak Ustadz, ya. Habib Ali, ya. Ini Habib Ali, saya mau curhat. Kenapa? Saya punya anak perempuan. Saya jaga dia dari kecil. Saya suruh dia pakai jilbab. Saya suruh dia baca Al-Quran. Ternyata dia kenal dengan laki-laki yang bukan mahram. Dari mana dia kenal? Dari HP. Dari smartphone. Kenalan dari Facebook. Kenalan dari Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya salam-salaman, kangen-kangenan, cecetan. Masuk ke kamar, WhatsApp, telepon, video call. Buka aurat, buka jilbab, buka pakaian, Pak. Buka semuanya. Buka auratnya. Na'udzubillah min dari zina yang terselubung. Ini kisah nyata. Datang kepada saya. Bukan satu dua orang. Belasan. Padahal sudah dijaga dari kecil. Sudah disuruh jilbab. Diantarkan ke TPA. Diantarkan ke TPQ. Diantarkan ke madrasah. Ternyata masih kecolongan, Bu. Saking dahsyatnya fitnah zaman sekarang. Saking luar biasanya. Dulu ini. Pacaran itu sesuatu yang sangat, apa ya istilahnya, mengerikan. Karena didikan kiai kita, didikan ustaz kita, hei jangan pacaran, hei jangan kenal laki-laki yang bukan mahram, hei jangan kenal dengan yang perempuan yang bukan mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ini kepala kalau dipukul dengan palu, dipukul dengan palu dan paku selama 70 tahun itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram sebanyak satu kali. Jadi kalau satu kali kita bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, maka siksaannya di akhirat, di neraka nanti, siksaannya adalah kepala kita akan diketok dengan palu selama 70 tahun. 70 tahun, Bu, bukan 70 kali. 70 tahun. Begitu dipukul pecah, balik lagi kepalanya, dipukul lagi pecah, hancur, rusak, dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala selama berapa tahun? 70 tahun. Kullama nadzijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kulitnya matang, setiap kali kulitnya masak, setiap kali kulitnya hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mengerikannya siksa neraka. Itu kalau sekali, satu kali bersentuhan dengan yang bukan mahram. Berapa tahun? 70 tahun. Kalau dua kali berapa tahun? 100? Bentar dulu. Ibu-ibu, Bu. Bu. Ngantuk tak, Bu? Ngantuk apa lapar? Enggak semangat jawabnya. Bu. Ibunya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak dong. Ntar bapak-bapaknya lagi asik ngopi. Yang di belakang rokok sebatang dua batang. Ibu-ibu dulu. Bu, dua kali bersentuhan berapa tahun? 140. Tiga kali? 210. Empat kali 280. Empat kali itu. Ada yang umur 280 tahun di sini. Ibu umurnya berapa? Ibu ini yang kerudung merah. Ini ibu. Ini belum ibu, belum nikah, belum ibu. Berapa umurnya? 25. Ada yang 280 tahun di sini. Kalau 5 kali bersentuhan, berapa tahun? 5 kali berapa tahun? 350 tahun diketok kepala pakai paku, jadi kuntilanak ente. Itu 5 kali bersentuhan dengan yang bukan mahram. Lalu juga diriwayatkan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab yang disebutkan bahwasanya melihat aurat laki-laki atau melihat aurat perempuan bisa menyebabkan hilang satu bab ilmu. Bukan satu halaman, bukan satu bab ilmu. Kalau enggak percaya, coba tanya ini yang keluaran SMP, SMA. Kamu kan 3 tahun belajar matematika. Betul? Kamu kan 6 tahun belajar biologi. Dari kelas 7 sampai kelas 12. Betul kan? Kira-kira masih hafal enggak sekarang? Hah? Pelajaran kemarin masih hafal atau tidak? Kenapa bisa enggak hafal? Karena bisa jadi ketika kamu di sekolah, kamu tidak sengaja melihat aurat laki-laki atau melihat aurat perempuan. Masa sih Habib, enggak percaya ah. Imam Syafi'i ini orang besar. Orang hebat, pendiri mazhab. Kita semua orang Indonesia ngikuti ajaran beliau, mazhab Imam Syafi'i. Kenapa beliau bisa begitu besar? Kenapa beliau bisa menjadi orang besar? Karena hafalannya cerdas. Hafalannya kuat di antara faktornya. Beliau kalau baca buku, beliau kalau baca halaman kiri, yang kanan beliau tutup. Kalau baca halaman kanan, yang kiri beliau tutup. Kenapa? Karena beliau sekali ngelihat langsung hafal. Jadi kalau beliau baca buku, enggak mau. Soalnya kalau baca kiri kanan kelihatan. Takut beliau merusak hafalannya. Jadi ditutup, saking hebatnya. Kita bolak-balik pengajian yang hafal tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Bisa. Itu aja yang kita hafal. Imam Syafi'i kalau beliau itu tiap hari bolak-balik dari masjid ke rumah, rumah ke masjid. Apa? Dari masjid ke rumah, rumah ke masjid. Itu beliau tutup telinganya, sumpah telinganya. Kenapa? Karena kalau beliau buka, nanti semua omongan masyarakat beliau hafal, akan masuk ke kepala. Beliau tidak mau merusak hafalannya, makanya ditutup. Kita bolak-balik pengajian, tadi itu tiga itu aja hafal. Itu kita, karena kita banyak dosa. Suatu hari Imam Syafi'i datang ke gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Suatu hari aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' an su'i hifdzi, aku merasa susah menghafal, padahal hafalannya sudah seperti itu, masih merasa susah menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku Imam Waqi' memberikan aku petunjuk, memberikan aku perintah untuk meninggalkan maksiat. Kamu merasa susah menghafal karena kamu melakukan satu maksiat. Maka tinggalkan maksiat tersebut. Insya Allah hafalanmu akan kembali lagi seperti semula. Kira-kira maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga menyebabkan beliau susah dalam menghafal? Ternyata ketika beliau mau ke masjid, tiba-tiba di depan beliau ada seorang perempuan. Perempuan Arab. Perempuan Arab itu kalau pakai baju tertutup semua. Yang kelihatan hanya matanya saja. Kalau kita kan tidak. Masih kelihatan wajah dan telapak tangan. Kalau orang Arab pakai cadar. Pakai sarung tangan. Sampai kalau diamat itu bingung. Ini kalau ada perempuan jalan, ini maju apa mundur? Karena tutup semua. Lalu ketika jalan, beliau itu, Imam Syafi'i itu beradab, jadi melihatnya ke bawah begitu. Kalau kita kan tidak, langak, longo, kan mubazir Pak Ustaz nggak lihat main cantik ini. Dilihatin. Jadi kalau Imam Syafi'i ini ke bawah, ketika melihat ke bawah, tiba-tiba nggak sengaja ada angin sepoi-sepoi berhembus sehingga tersingkap rok perempuan tersebut. Kelihatan tumitnya. Tumit perempuan itu. Karena Imam Syafi'i melihat ke bawah, gak sengaja kelihatan tumit perempuan. Gara-gara gak sengaja melihat tumit perempuan, Imam Syafi'i langsung merasa susah menghafal. Hanya gara-gara melihat tumit perempuan. Karena tumit termasuk aurat. Itu zaman dulu. Perempuan zaman sekarang, alhamdulillah tumitnya ditutup. Tapi dari atas tumit ke atas terbuka semua. Itu perempuan sekarang. Tapi kalau perempuan dulu tutup semua. Nah, ini perbandingan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya banyak anak-anak yang keluaran SMA, keluaran kuliah, jurusan ekonomi kerja di sawah. Jurusan syariah jadi tukang gojek. Jurusan ini kerja di Indomaret. Saya enggak menyalahkan, saya tidak menjelekkan, tapi enggak nyambung dengan jurusannya. Kenapa? Bisa jadi ilmu yang dia dapati kurang bermanfaat karena faktor maksiat tadi. Maka kalau dia menikah, maka faktor ini dia sudah selamat. Imannya sudah selamat. Dia bisa menjaga pandangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang bisa menikah, maka menikahlah cepat-cepat. Nikah cepat-cepat. Yang belum nikah, cepat-cepat nikah. Karena bentar lagi mau kiamat." Dulu tahun 2000, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 akan kiamat. Ternyata enggak jadi. Sebelum tanggal tersebut, kawan-kawan saya pada nikah masal semua. 20 orang nikah satu waktu. Bu, saya tanya, kok ente bisa nikah berjamaah? Apa dia bilang? Bentar lagi tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 kan kiamat. Rugi kita kiamat belum kawin. Kawin teman saya 20 orang. Saya ditinggal sendirian. Ternyata sampai sekarang belum juga kiamat-kiamat. Nah, cepat-cepat nikah emang. Jadi aman. Bisa menjaga pandangan. Fa'innahu aghaddunil basar wa ahsarul faraj. Karena menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Nah, cepat-cepat memang menikah. Kalau ada anak perempuannya sudah gatel, sudah pengen nikah, nikahkan dia. Jangan nikah terlalu banyak duit. Jangan nikah terlalu banyak minta ini, minta itu. Harus 50 juta lah, harus inilah 100 juta lah, maharnya harus pakai emas 24 karat lah, ini itu. Harus antaranya pakai mobil, pakai sapi, pakai kambing. Lalu ini harus kulit, lemarnya harus dari kayu jati. Ya akhirnya gak kawin-kawin. Saya pernah, ini ceritanya tak, true story. Dulu saya mau menikah sama orang Bogor. Nah ini kan gak di live nih, jadi saya ceritain saja. Dulu saya mau menikah sama orang Bogor. Yang bawa saya Habib Novel Alatos. Begitu saya mau datang lamar, orang ini pun bilang kepada saya, "Kamu boleh nikah sama anak saya, tapi antarannya, bukan antaran, lamarannya 40 juta. Waktu itu, sekarang mah 40 juta sepele. Antarannya 40 juta. Saya mikir, antarannya doang 40 juta. Belum lamarannya, belum gedungnya, belum walimanya, belum bulan madunya, belum beli rumahnya, belum beli mobilnya. Aduh, gak ada duitnya. Saya bilang, "Janganlah mahal-mahal, Pak. Separuh aja, 20 deh, 20. Gak bisa, harus 40 juta. Akhirnya saya mundur. Mana ada duit 40 juta waktu itu, tahun 2013. Masih kecil lagi. Masih, maksudnya, masih umur belia begitu. Akhirnya singkat cerita, saya pun menikah. Satu tahun yang lalu, saya diundang di Bogor. Majelisnya Habib Mahdi bin Hamzah Segab. Begitu saya datang di Arab, ceramah saya. Ternyata, begitu saya ceramah, pas di belakang saya, orang yang nolak saya dulu. Pas di belakang saya. Begitu selesai ceramah, kan biasa selesai ceramah kan langsung makan-makan. Dibawa ke belakang. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ente sekarang ini sudah ceramah, dakwah ini itu. Udah nikah. Alhamdulillah sudah menikah. Sekarang lagi hamil. Tolong doakan. Waktu itu lagi hamil istri. Langsung saya tanya, anak Ami yang dulu sudah menikah. Ah itulah, doakanlah bapak nih. Mudah-mudahan anak bapak cepat menikah. Emang kenapa? Sampai sekarang belum ada yang melamar. Saya bilanglah batin, nyaman kamu nolak nih lamaran saya dulu. Maka jangan mahal-mahal. Yang mahal, yang penting anak nikah, selamat dunia akhirat. Nah itu, fa'inna waqatil basar, wahsaril faraj. Bisa menjaga mata, bisa menjaga kemaluan. Lalu dalam pernikahan juga, dalam pernikahan ini, ada ini nasihat saya. Ini nasihat saya khususnya kepada kedua mempelai. Istri adalah tanggung jawab suami. Suami adalah tanggung jawab istri. Keduanya harus saling bahu-membahu untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Karena nikah ini bukan mikir enaknya toh. Nikah ini kan sampai mati. Sampai akhirat. Sampai di sorga. Jadi ini kadang mikir enak, ini itu enggak, sampai mati harus tanggung jawab. Dan ini juga buat bapak-bapak yang sudah menikah juga. Jadi harus ada tanggung jawab. Di antara tanggung jawabnya adalah satu, yaitu agamanya. Ini paling utama, paling penting. Ibadahnya, ibadahnya. Di antaranya sholat berjamaah, jamaah. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Yang diminta pertanggungjawaban dulu, suaminya dulu. Jadi kalau ada istrinya gak sholat, istrinya gak sholat, yang ditanya suaminya dulu. Nanti bisa ditanya, kamu dulu di dunia. Kenapa kamu subuh gak sholat? Kenapa kamu zuhur gak sholat? Ibu tinggal jawab aja, ya salahin suami saya, kenapa suami saya gak nyuruh saya? Gitu dulu, akhirnya bapak dulu yang ditanya. Kebalikannya bisa jadi, kalau suaminya gak sholat, istrinya rajin sholat, ditanya, kenapa kamu gak sholat? Tanyakan kepada istri saya. Istri saya ahli sholat. Kenapa dia gak pernah bangunkan aku sholat? Nah itu. Ditanya. Agamanya. Tanggung jawab. Kalau kita memang kalau gak menikah. Memang gak ditanya. Tapi kalau sudah menikah. Ada tanggung jawab lebih. Maka mulai sekarang. Ketika menikah. Ibadahnya. Amalnya. Agamanya. Akhiratnya. Diperhatikan lebih dahulu. Awal-awal apa? Awal-awal. Tahajudnya. Tahajudnya. Langsung malam-malam bangun. Ketika pukul jam 2 malam atau pukul 3 malam, istri siapa dulu yang bangun? Suami apa istri? Oh, suaminya dulu. Maka suaminya bangun ke sini. Ambil air, diambil air. Bangun. Cepat bangun. Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru malam ini, bangun my honey. Malam ini kita akan beribadah bersama-sama. Akhirnya istrinya pun bangun. Kakanda. Biasa satu bulan pertama manggilnya Kanda Dinda dulu. Apa tema kita pada malam hari ini, Kakanda? Suaminya pun bilang tema kita pada malam ini adalah di bawah mihrab cinta. Wah, akhirnya bangun sholat berjaan, sholat tahajud. Begitu selesai pakai mukena ini tuh wudhu, imam majulah suaminya jadi imam. Allahu Akbar. Istrinya pun ngikut di belakang. Allahu Akbar. Habis itu diam. Bingung, kok enggak ada suara ini. Allahu Akbar, habis itu enggak ada suara. Karena sholat tahajud itu, sholat tahajud, saya mau tanya. Sholat tahajud itu kencang apa biasa suaranya? Hah? Sholat tahajud itu jahar apa sir suaranya? Ketahuan, enggak pernah tahajud. Ketahuan, enggak pernah tahajud sama suami. Sholat tahajud itu jahar, Bu. Lihat di Mekah, di Saudi sana. Orang sholat tahajud, suami istri, sholat tahajud suaranya jahar. Ini ketahuan nih, gak pernah tahajud sama suaminya ini. Tanya sama suaminya. Nah, bapak-bapak juga tanya sama istrinya. Begitu sholat Allahu Akbar diam. Sampai salam gak ada bunyi. Akhirnya istri pun nanya. Bang, iya. Setahu adik, dulu waktu adik ngaji sama Buya Yahya di Al-Bahjah, sholat tahajud tuh jahar deh. Lalu, kenapa abang begitu jadi imam? Gak ada suara. Akhirnya suaminya bilang, bersyukurlah kamu dek. Kenapa? Kamu dapat suami yang silent. Hanya getar-getar dikit saja. Akhirnya istrinya pun bingung. Ini suamiku ini paham agama apa tidak sih? Nah, ibu atau bapak, mertua atau orang tua, jangan banyak menuntut. Syukur-syukur dia sudah bangun malam. Syukur-syukur dia sudah mau beribadah. Jangan ini minta ini itu. Ya penting dia mau beribadah. Sudah alhamdulillah. Begitu selesai tahajud, langsung ngaji. Oh, dengar, mana dek Al-Qurannya? Iya ini, baca. Abang mau dengar. Begitu dia baca, masya Allah, ternyata lebih fasih istri daripada suami. Nah, kalau begitu bagaimana? Suami belajar sama istri. Jangan gengsi. Ini ada suami gengsi. Saya ini kan kepala rumah tangga. Lalu maka istri saya harus turut sama saya. Harus turut sama saya. Lalu ketika istri saya bagus bacaannya, saya kurang bagus, saya gak mau tahu. Istri saya harus ikut saya. Ini salah. Akhirnya dalam rumah tangganya bukan tambah bagus, tambah anjlok. Enggak. Dalam ibadahnya harus perhatikan. Agamanya, sholatnya, berikan dia pendidikan yang pendidikan yang benar, berikan dia rezeki yang halal. Nabi SAW bersabda, Alimu auladakum bisalas. Ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada keluargamu tiga perkara. Yang pertama, alimu auladakum bihubbil Qur'an. Ajarkan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu untuk mencintai Al-Qur'an. Ini diajarkan, Pak. harus diajarkan. Kalau istrinya, tadi sudah saya contohkan, kalau istrinya bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Kalau istrinya nggak bisa baca Al-Quran, ajarkan. Ibu-ibu di sini bisa baca Al-Quran? Bisa apa tidak? Banyak nggak jawab, berarti kayaknya banyak nggak bisa ini. Tapi saya harus berbuat, insya Allah di sini bisa semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak juga insya Allah bisa baca Al-Quran. Harus dia ajarkan Al-Quran. Lalu buat jadwal. Jadwal apa? Jadwal ngaji bareng. Kapan? Contoh, habis maghrib, sholat berjamaah, ngaji suami istri. Ini habis maghrib adalah waktu kita ngaji bareng. Tidak boleh ada yang memisahkan kita. Hanya antara kau dan aku. Begitu sholat maghrib, langsung ambil Al-Quran, simak suami istri. Kan enak. Bukan seperti suami zaman sekarang. Habis maghrib apa? Anak langit, anak jalanan, apalagi anak setan, anak hantu, anak dan anak-anak yang lain. Sinetron yang ditonton. Mama tahu enggak tadi itu film itu bagus, Ma. Ayo kita nonton yuk. Ya Allah. Agamanya, Al-Qur'annya, ratib berjamaah, ajarkan Al-Qur'an. Harus ditarget. Satu bulan kita harus khatam satu kali Al-Qur'an. Jadi satu bulan kan 30 hari. Satu hari kita harus satu juz. Berdua, lima lembar. Satu bulan harus khatam. Harus seperti itu. Jangan mikir enak, toh nyapu rumah ini, itu. Itu perkara duniawi. Perkara akhiratnya diperhatikan. Diatur. Harus khatam Al-Quran. Kadang ada suami istri, sebelum dia nikah, hafal Quran. Khatam Al-Quran. Begitu selesai menikah, hilang Al-Qurannya. Pernah saya masuk ke rumah orang, saya masuk ke rumah, Al-Quran ditaruh di atas pintu. Saya tanya, itu apa itu? Itu Al-Quran, Pak Ustaz. Al-Quran apa? Itu Al-Quran waktu saya nikah, saya jadikan mahar. Lalu, kok ditaruh di atas pintu? Biar jadikan keramat, Pak Ustaz. Kenapa gak dibaca? Kami suami istri gak bisa baca Al-Quran, kami taruh di atas pintu, biar gak kemasukan hantu, kuntilanak, genderuwo, sundal bolong, bebek gombel, pocong, dan lain sebagainya. Ditaruh pintu itu. Rumahnya ada 3 pintu. Dia tanya, kok pintu ini sama pintu ini gak dipasang? Gak ada duit nak beli Al-Quran, Pak Ustaz. Gitu. Ajarkan Al-Quran. Harus target. Harus dengar. Harus ketemu Al-Quran. Pernah saya tanya bapak-bapak. Udah sepuh. Umurnya 40 tahun, 50 tahun. Saya tanya, Pak, ya. Bapak, pernah khatam Quran? Pernah, Pak Ustaz. Berapa kali khatam Quran? Sekali seumur hidup. Hah? Kapan sekali seumur hidup? Pas saya dulu mau sunat, mau khitan. Nah, itulah saya khatam Al-Quran. Lalu sampai sekarang gak pernah lagi saya khatam Al-Quran, Pak Ustaz. Paling saya baca Yasin malam Jumat. Itu pun kalau ada yang ngundang Yasinan malam Jumat. Habis itu saya gak pernah lagi baca Al-Quran. Nah kayak gini ya, kacau hidupnya. Harus targetkan. Alimauladaku bihadul Quran. Ajarkan kepada keluarga kita adalah untuk mencintai Al-Quran. Nah, suami istri harus ingat. Ajarkan Al-Quran. Yang kedua, alimauladaku bihadul Nabi. Ajarkan kepada keluargamu, istrimu dan calon anakmu nanti adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi, Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suami istri dari 25 nabi yang dihafal dua aja, Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Habis itu udah hafal sih Ustaz Nabi apa itu. Ini kacau ini. Ada suami hafal, istri gak hafal. Ada kebalikannya, istri hafal, suami gak hafal. Nah, ini berarti gak ada sinkron suami istri. Ajarkan cinta Nabi. Cintakan kepada Nabi. Siapa anak-anak Nabi. Siapa istri Nabi. Kenalkan kepada Nabi SAW. Bukan cinta kepada Ayu Ting Ting. Apalagi Ivan Gunawan. Ruben Onsu. Dan lain sebagainya. Pemain bola. Musik. Anak muda zaman sekarang ngefansnya Blackpink dan lain-lain sebagainya. Ini kacau. Jadi ajarkan mereka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada Nabi. Kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, alif yang terakhir. Jadi yang pertama ajarkan untuk cinta Al-Quran. Yang kedua ajarkan untuk cinta kepada Nabi. Yang terakhir, yang ketiga adalah alimu auladakum bihubbi alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada cucumu, kepada istrimu untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan, ini keturunan Nabi, ini cucu Nabi, ini kerabat Nabi. Ajarkan mereka tiga komponen ini Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal sedikit lagi. Sebelum saya akhiri, saya konklusikan, saya simpulkan bahwasanya hujannya. Oh, pasti. Hujannya tahu. Oh, ini bentar lagi selesai ini. Diturunkan ya hujan katanya. Sebelum saya akhiri, saya konklusikan bahwasanya dalam rumah tangga yang kita dahulukan adalah perkara akhirat. Bukan perkara dunia juga penting, tapi lebih penting lagi perkara akhirat. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan barusan. Ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan mereka cinta Nabi. Ajarkan mereka keluarga Nabi. Kabar mencintai keluarga Nabi. Agar nanti masa depan mereka lebih cerah, lebih aman. Mereka selamat ketika menghadapi bala fitnah, bala musibah, bala macam-macam bala lah di akhir zaman ini. Auzubillahi min minnal. Ajarkan, apalagi muncul sekarang ini ajaran-ajaran aneh, masya Allah. Baru-baru kemarin saya dengar ada yang ngaku Nabi lagi. Ngaku Nabi, pengikutnya banyak lagi. Orang Jawa lagi. Rata-rata yang ngaku Nabi ini orang Jawa. Ajarkan mereka cinta Nabi agar tidak ada yang ngaku Nabi. Ada lagi yang baru-baru heboh ini menolak perda syariah dan lain sebagainya. Kan kita sedih akhirnya. Ada lagi dibilang menolak poligami kata dia. Nah, ini enggak enak saya nyebut ini karena lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini kan kacau ini. Kenapa? Karena nih terakhir saya sebutkan, saya perlu jelaskan di sini. Saya yakin ibu-ibu di sini enggak mau dipoligami, ya Bu ya. Setuju ya? Ada yang mau dipoligami di sini? Kalau ada racun sama madu, ibu mau diracun apa mau dimadu? Hah? Karena bingung. Gak ada, memang tidak ada yang mau dipoligami. Tapi hati-hati Bu. Hati-hati kalau tidak mau dipoligami itu hak. Itu hak ibu. Dan ibu berhak, tidak berhak kalau tidak dipoligami. Tapi kalau menolak poligami, ini hukumnya berbahaya. Berbahaya Pak. Ini perlu disampaikan. Karena lagi viral-viral sekarang ini. Menolak poligami. Kenapa? Karena dalam memahami Islam, dalil itu ada dalil qat'i, ada dalil dzanni. Dalil qat'i itu apa? Dalil qat'i itu adalah dalilnya itu sorry disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dalilnya jelas ada dalam Al-Qur'an. Kalau dalilnya qat'i jelas sorry ada dalam Al-Qur'an, maka mengingkarinya hukumnya murtad. Contoh, langsung contoh biar jelas. Salat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalilnya jelas. Salat hukumnya apa? Wajib. Dalilnya jelas ada di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa aqimus salat. Dan dirikanlah salat. Jelas sudah. Sudah jelas. Maka kalau ada orang yang mengingkari kewajiban salat lima waktu, hukumnya murtad kafir. Kenapa? Karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Begitu juga zakat. Begitu juga puasa. Ada orang gak berpuasa. Kamu kenapa gak berpuasa? Karena bagi saya puasa itu gak wajib. Gak ada itu dalam ini itu. Maka hukumnya murtad seketika. Kenapa kamu gak bayar zakat? Karena bagi saya zakat itu tidak wajib. Dia meyakini zakat itu tidak wajib. Dia menolak zakat. Maka hukumnya murtad. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, ada beberapa orang yang tidak mau bayar zakat. Ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar, kenapa kamu gak mau bayar zakat? Mereka mengatakan zakat tidak wajib. Diperangi sama sahabat Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dalil sholat, zakat, puasa disebutkan di dalam Al-Quran. Sama dengan poligami. Poligami disebut dalam Al-Quran. Di dalam surah Nisa. Awal-awal lagi. Fankihu ma'tabalakum minin nisa'i masna wa tulata wa ruba'. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Bagi bapak atau ibu tidak mau poligami, silakan. Tidak ada kewajiban. Silakan. Ibu menolak poligami, silakan. Tapi jangan sekali-kali mengatakan ajaran tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Islam. Tidak diajak oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. karena dalilnya qat'i disebutkan dalam Al-Quran, bagi yang mengingkarinya hukumnya murtad seketika, Bapak Ibu sekalian. Hukumnya langsung kafir. Bahkan para imam Nawawi menyebutkan jika orang ini sampai wafatnya masih meyakini sholat tidak wajib, poligami tidak ada dan sebagainya, ketika dia mati dikuburkan, jangan dikuburkan di pemukiman muslim, tapi kuburkan dia di pemukiman orang-orang kafir. Ini bukan kata saya, tapi ini perkataan imam-imam terdahulu, para ahli fikih, ahli fuqaha. Nah, kalau ini diajarkan kepada anak kita, maka insyaallah akidah anak kita, akidah istri kita, akidah suami kita akan terjaga, Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa sombong dengan gelar, jangan merasa sombong dengan doktor, profesor dan sebagainya. Dulu ada doktor di Jogja, di Yogyakarta, dokter S3 perempuan, dia ikut, dia tinggalkan suaminya, dia bawa kabur uang suaminya, dia bawa anaknya, dia pergi ke Kalimantan, ke Mempawah sana, dekat Pontianak, untuk ikut ajaran Gavatar, Bapak Ibu sekalian. Padahal gelarnya dokter, ikut S3, ikut, bahkan ada di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu, ada namanya Ucok. Ucok itu buka ajaran Jasun, Jawa Sunda. Karena di Brebes, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu pengikutnya ada dokter, ada dokter Andes, ada insinyur. Padahal pengikutnya tukang becak, padahal nabinya tukang becak, Bapak Ibu sekalian. Kok bisa dokter ngikut ajaran tukang becak itu, kok bisa? Bahkan yang kemarin Ahmad Musadik, Ahmad Musadik Cirebon, yang ngaku Tuhan itu, yang sebelum ke Avatar, dia membuat gerakan namanya Al-Qiyadah Islamiyah. Itu orang Cirebon, Bapak Ibu sekalian. Itu orang Cirebon ngaku dapat wahyu di Bogor. Di Bogor dapat wahyu langsung ngaku Tuhan. Ditangkap polisi, ditangkap penjara 2 tahun, keluar langsung buat Gavatar. Itu awalnya tukang bengkel. Buka bengkel motor Cirebon. Tapi pengikutnya dari kalangan dokter, dari kalangan profesor, dari kalangan kaum milenial. Sehingga ini menunjukkan setinggi apapun ilmu dunia, tapi kalau tidak dilandasi dengan agama, tidak diajarkan dengan agama, gak bakalan selamat. Ibu, kalau tidak diajarkan anaknya Al-Quran, sebagaimana saya sebutkan tadi, ibu akan merasakan yang saya ceritakan. Saya pernah satu tahun yang lalu, ketika saya ziarah kubur ke nenek datuk saya, saya ketemu dengan 7 anak pemuda. Dia duduk di samping kuburan. Saya dengar suara merdu. Seperti Imam Mekah. Lagi baca Yasin. Wah, saya bilang, ini merdu amat suaranya ini. Saya datangi. Kenapa? Karena kebetulan kita punya pesantren. Jadi saya kepengen ini mumpung suaranya merdu, saya mau bawa ke pondok. Saya mau nyuruh dia ngajar baca Al-Quran. Begitu saya sampai, saya lihat tidak ada satupun yang baca buku Yasin. Tidak ada satu orang pun yang memegang buku Yasin. Bahkan saya lihat tidak ada satu orang pun yang mulutnya komat kamit membaca surah Yasin. Tapi suara surah Yasin ada. Bahkan merdu suaranya. Saya pikir ini yang ngaji hantu mungkin ya. Begitu saya heran, tiba-tiba ada satu orang berdiri. Dia bilang apa? Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz heran? Saya ceritakan, saya dengar suara, tapi saya lihat gak ada yang baca Al-Quran. Apa dia bilang? Kami bertujuh tidak ada yang bisa baca Al-Quran, Pak Ustadz. Loh, lalu suara ini dari mana? Ini suara dari HP, Pak Ustadz. Kami download Yasin, MP3, kami putar, kami taruh di dalam kubur. Lalu kenapa kalian ziarah kubur? Karena Ramadan kan orang banyak ziarah kubur. Kami kepengen juga ziarah kubur. Karena kami bersaudara gak bisa baca Al-Quran. Ya dulu bapak kami beli ke kami HP Samsung. Ya saya putar suara. Ah ini pak, dulu kamu beli saya HP. Ah dengar sendiri ini. Kami duduk aja di samping kuburan. Amin, amin, amin. Bapak ibu mau seperti itu. Itu kalau anak dia ingat. Kalau gak ingat bagaimana? Karena anaknya gak bisa ngaji. Di Pemalang, di Pagaran. Waktu saya ziarah kakek nenek saya dari sebelah istri. Ada seorang anak laki-laki lagi main gitar di atas kuburan, main gitar. Entah nyanyi lagu apa pun saya enggak tahu. Kayak ngeracun mungkin. Saya datangi. Kamu kok enggak ada adab, enggak ada sopan. Masa di atas kuburan kamu nyanyi, kamu metik gitar ini? Kan ada tempat lain. Kamu ngambil di tempat lain di ini. Apa dia bilang? "Hei Pak Haji, kebetulan saya pakai baju koko, jadi dia nganggap saya Pak Haji." Pak Haji kata dia, ini kuburan bapak saya. Bukan kuburan orang lain, ini kuburan bapak saya. Ya terserah saya dong, saya mau main gitar di sini. Ini kuburan bapak saya. Makin heran saya. Kok bisa ini kuburan bapakmu? Kamu duduk di atas kuburan bapakmu, kamu main gitar di atasnya. Karena saya pengen berdedikasi buat bapak saya. Dedikasi dengan nyanyi lagu dangdut. Saya gak tahu lagunya waktu itu lagu apa. Akhirnya saya bilang harusnya dedikasi itu nyanyi. Bacain Yasin, bacain Waqi'ah, terus surah yang lain. Abah bilang, Pak Ustaz, jangan sok ngatur deh. Saya ini gak bisa baca Al-Quran. Saya waktu kecil diajarkan gitar sama bapak saya. Diajarkan nyanyi sama bapak saya. Nah sekarang karena bapak saya sudah meninggal, bapak saya gak pernah ngajarkan Al-Quran. Bapak saya hanya ngajarkan main lagu. Ya saya main lagu di atas kuburan bapak saya. Saya main gitar di atas kuburan ibu saya. Apakah bapak ibu sekalian mau kejadian seperti itu mendatangi bapak ibu sekalian? Jangan. Nanti disebutkan dalam kitab Manasir Diniyah, Al-Habib Abdul Hadid menyebutkan, nanti di akhirat ada seorang bapak atau seorang ibu tinggal sejengkal lagi masuk surga. Tinggal sejengkal lagi masuk surga. Begitu dia masuk surga, tiba-tiba di belakangnya ada istrinya, ada anaknya, teriak, hei malaikat Ridwan, hei malaikat Ridwan, jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Saya adalah istrinya, saya adalah anaknya, dia adalah suami saya, dia adalah bapak saya. Dia dulu di dunia, enak-enakan dia dulu di dunia, ngaji sama Buya Yahya, dengarkan radioku, sholat berjamaah, baca Al-Quran. Saya istrinya gak pernah disuruh baca Al-Quran. Saya anaknya gak pernah dibawa pengajian, enaknya dia masuk surga sendirian. Saya masuk neraka gara-gara dia, gak ridho kami, seret dia ke neraka. Masuk neraka bareng anak dan istrinya bapak ibu sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara di dunia tidak diberikan pendidikan agama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya walimatul urus ini sebagai nasihat kecil kami kepada kedua mempelai. Ingat, dahulukan dulu kepentingan agama, kepentingan akhirat. Dalam rumah tangga, bahtera rumah tangga pasti ada ujian, ada cobaan. Tapi kalau sudah ada landasan agama yang kuat, ujian satu hari habis itu selesai. Ujian ini selesai. Ujian ini selesai. Sabar, ikhlas, qanaah, ridho dan sebagainya. Kenapa? Agama ada di dalam diri. Ya, tapi kalau sudah enggak ada agama, na'udzu billahi, orang tua dibuangkan. Ini sebagainya dibuangkan. Sehingga apa? Rumah tangga hancur, ridho Allah pun tidak dapat. Inilah yang bisa sampaikan. Intinya seperti itu. Karena hari sudah mau hujan, kayaknya sudah hujan ya. Kuningan ini hujan terus. Ini kedua kalinya saya ngisi di Kuningan. Pertama kali ngisi hujan juga, kedua kali juga hujan juga. Kayaknya hujan ini senang sama saya di kota Kuningan ini. Mudah-mudahan pulang gak kehujanan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Bapak MC juga ini kesulitan nyebut nama saya. Tapi saya sudah gak heran Pak. Ya, di Riau itu ada yang datang ke saya. Pak Ustaz ya, Pak Ustaz ini Habib ini mu'alab ya katanya. Loh kok bisa mu'alab? Itu namanya Habib Ali Al-Hinduan katanya. Loh Hinduan berarti Hindu masuk Islam ya? Masa Habib masuk Islam? Dia bilang. Nah, Hinduan itu marga saya memang dari India. Tapi wajahnya gak kayak orang India. Karena kalau saya wajahnya kayak India, nanti gak bisa pulang nanti saya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Ingat, bulan madu hanya enak satu bulan saja. Makanya disebut bulan madu. Enggak ada tahun madu. Begitu masuk bulan kedua, maka ujian, cobaan dalam hidup rumah tangga pasti akan selalu ada. Hadapi dengan agama. Kita doakan juga mudah-mudahan cepat mendapatkan momongan. Insya Allah sesuai yang diharapkan. Rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan semoga setelah menikah ini tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah kuat imannya, dijaga matanya, dijaga hatinya, mudah-mudahan kedua mempelai juga hidup dalam ridho Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah tambah ditambahkan cinta kepada istrinya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya. Yang belum menikah, yang belum menikah silahkan doa sendiri. Silahkan baca doa sendiri. Sebelum saya akhiri, saya infokan di sini ada kawan-kawan Al-Bahja dari ini, ada Al-Bahja Kuningan, mungkin sudah tahu semua. Ada program Al-Bahja cabang daripada Cirebon di bawah asuhan Buya Yahya. Kami banyak sekali program, di antaranya program radio. Kami punya radio namanya Radioku, frekuensinya 104,8 FM. Itu radio kita punya semua. Nah, 104,8 FM. Nah, itu di situ diputar ceramah Buya Yahya dan guru-guru kita yang lain. Dan juga insyaallah akan dibuka pondok pesantren ya. Insyaallah akan ada juga pondok pesantren di Kuningan ini, doakan mudah-mudahan lancar. Saya bicara sama Pak Haji ini juga, katanya 11 hektar tanahnya. Gede 2 kali lipat, 3 kali lipat dari Pontianak. Silakan yang mau bergabung. Apa mau bergabung mau ngasih duit? Enggak, kami enggak butuh duit. Kami butuh keikhlasan. Jangan mikir begitu gabung labanya, oh duit saya keluar nih. Enggak. Enggak minta duit. Enggak minta duit. Kami enggak minta duit. Yang penting satu hati berjuang bareng. Yang punya tenaga berjuang dengan tenaganya. Yang punya pikiran berjuang dengan pikirannya. Yang enggak punya pikiran bagaimana Pak Ustaz? Berjuang dengan doanya. Setiap malam berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Buya Yahya dan pejuang-pejuang berjuang bersama beliau. Harapannya apa bergabung? Agar besok Buya Yahya masuk surga, kita juga masuk surga bareng Buya ya. Yahya. Kok bisa masuk surga? Karena dulu di dunia saya bergabung sama Buya Yahya. Walaupun cuma sekali saja gabungnya. Itu bergabung dengan Buya Yahya bagaimana caranya? Saya gabung dengan mendengarkan radioku saja. Itu saja saya amalkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan berjuang bersama Buya Yahya, kita semua masuk surga bareng dengan Buya. Insya Allah. Banyak sekali program yang lain. Nanti bisa datangi kawan-kawan Radio Kuningan, Pak Haji juga ada. Doakan mudah-mudahan guru kita semua Buya Yahya serta pejuangnya diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang hadir di sini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rahmat Allah turun pada hari ini. Setiap tetesan hujannya sebanyak itulah rahmat Allah yang akan turun kepada kita ketika kita pulang dari majelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya dimurahkan rezekinya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, hajat di dunia dengan dimudahkan segala urusan kita, hajat di akhirat dengan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinia wal kulli tusaliha wa ala mana wa asrafu salihun wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Minta Al-Fatihah satu kali, terakhir betul. Kita doakan kepada teman kami, sahabat kami, Al-Habib Bahar bin Smith, yang saat ini mendapatkan ujian dan cobaan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, ketabahan, keteguhan dalam menjalani ujian. Dan semoga beliau diberikan keselamatan di setiap langkah kaki perjuangan beliau. Dan juga khususnya kepada guru-guru kita, guru mulia kita Buya Yahya, juga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam taat dan ibadah, dimudahkan segala urusan beliau, urusan pondok-pondok beliau. Ala hadini wa qulil tasaliha wa ala ma nawasul fusul qadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri. Ada info lagi. Maulid Muslimah bersama Umi Fairuz di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Nah, di Masjid Syiarul Islam Kuningan, Sabtu pagi 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2018. Saya ulangi, Maulid khusus Muslimah bersama Umi Fairuz, istri daripada Buya Yahya, di Masjid Syiarul Islam Kuningan, Sabtu pagi tanggal 22 Desember 2018. Sabtu pagi 20 Desember 2018. Info lebih lanjut buka di Facebook Radioku Kuningan. Ini saja bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan panjang umur, dalam taat dan ibadah secara afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.